nolan kasih kasih sayangi kare atiku pengen jadi bojone. Wes kebacot tresno nalongso rasane ati yen aku durung bisa duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen aku lagi radi kawin tekad ati ora bakal urukan. Ayu sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas manis rasane bojone loro nanging aku wis kebacut tresno nalongso rasane ati yen aku durung bisa duweni. Mayang Poro original Ergo. Yen ketuk sapa telo yen ora petuk ning ati gelo yen telo digawe tapi timbang dipek liyo ya tapek dhewe. Sumpah ning batin kula niki sampun kawin nganti saiki boten pengen golek ganti. Kelingan ramah kemoyone nolong kasih kasih sayangi karep atiku pengen dadi bojone.